Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang telah diberikannya di dalam hidup. Nikmat berganti nikmat dengan beragam-ragam bentuknya telah kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tentu mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat tersebut. Dan tidak ada tentunya bentuk dan langkah kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla daripada melainkan beribadah kepada Allah, melaksanakan tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, solat maghrib, lalu kita mencoba untuk membangun kembali sebuah ketaatan di majlis ilmu, menjadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kebodohan, alam kejahilan, tidak menahu tentang Allah Azza wa Jal, tidak tahu tentang tugas, kemudian menjadi tahu melalui bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dari bentuk terima kasihnya kita kepada perjuangan beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, kita mendengar bimbingan-bimbingan beliau, kita mempelajari ilmu yang telah dituangkannya kepada umatnya, sampai kemudian kita berupaya dan berusaha untuk meneladani beliau di dalam mewujudkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak menemukan terbaik teladi dalam hidup di saat berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, dan tidak punya teladan yang terbaik di dalam hidup ketika kita berhubungan antara sesama rakyat kepada pemimpinnya, anak kepada kedua orang tua, kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, saya ingin membacakan sebuah tanya jawab terkait dengan keyakinan. Tentunya kita berharap di dalam hidup ini tidak salah kita berkeyakinan dan juga tidak terjatuh dan diterjebak dalam bisikan dan seruan-seruan setan untuk kemudian menguasai kita, memimpin kita, memandu kita ke jalan neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, soal pertama kali, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad, apa yang pertama kali yang wajib atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah kewajiban pertama kali atas hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu berilmu tentang untuk apa Allah menciptakan mereka. Sebelum saya melangsungkan kewajiban pertama kali kita adalah berilmu, Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah, bahkan dari awal atau surat pertama sampai kepada surat terakhir, Al-Quran berbicara tentang ilmu. Sehingga sungguh amat sangat terhormat dan mulia orang yang memiliki ilmu di dalam hidup ini. Dan tentu untuk menuju keberhasilan di dunia, orang mesti mencari ilmu. Di saat seseorang ingin mengilmui tentang perbengkelan, maka dia harus tahu menahu tentang ilmu perbengkelan. Kalau seseorang ingin berhasil dalam cocok tanamnya, maka dia dituntut untuk berilmu tentang urusan cocok tanamnya. Kalau dia ingin berhasil terkait dengan berternak, maka dia harus mengilmui tentang bagaimana cara berternak. Demikian seterusnya. Ini dalam konteks berbicara keberhasilan dalam urusan dunia. Sementara kita hidup ini, dunia adalah persinggahan. Dunia ini adalah tempat kita bernaung sementara. Yang kita akan tuju adalah kehidupan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin berhasil dalam urusan dunia saja, kita harus menuntut ilmu yang terkait dengan kehidupan dunia itu. Maka demikian juga, di saat kita ingin berhasil di kehidupan akhirat, maka kita harus memegang ilmu. Kita harus dituntut untuk berilmu tentang jalan-jalan keselamatan menuju akhirat tersebut. Berarti, orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di kehidupan dunia, bagaimana lagi kaitannya dengan kehidupan akhirat. Seseorang ingin membangun rumah, mesti yang dicari adalah orang yang berilmu tentang pertukangan. Maksudnya, berilmu tentang dunia itu dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di dunia. Maka demikian juga kaitannya dengan orang yang berilmu tentang agamanya, dibutuhkan oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan di kehidupan dunia sampai menuju kehidupan akhirat. Mari kita mendengar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang berilmu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, kebaikan yang mana yang dimaksud? Kebaikan di kehidupan dunia ini, kebaikan di kehidupan alam kubur, alam barzah, kebaikan untuk kehidupannya di alam akhirat. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada diri seorang laki-laki ataupun wanita, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla menjadikan orang laki-laki atau wanita itu faham tentang urusan agamanya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada diri seseorang, dibukakan pintu kebaikan di dalam hidupnya, Allah Azza wa Jal menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari ini kita mengerti bahwa siapapun yang ingin menjadi terbaik di kehidupan dunia ini, dia harus dengan ilmu agama. Siapapun yang ingin memperoleh kebaikan di alam barzah, di alam kubur, maka dia harus mencapainya dan memperolehnya dengan ilmu agama. Siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk kehidupannya di akhirat kelak, maka dia harus melalui pintu ilmu agama. Kenapa kita menghususkan terkait dengan ilmu agama? Inilah yang dimaksud oleh semua hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam atau ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu kaitannya dengan agama. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan perbedaan dua anjing, binatang yang kotor dan najis. Allah ingin memanggil kita orang-orang yang berakal tentang bagaimanakah perbedaan antara dua anjing. Yang satu diajari ilmu cara berburu, dan yang satu anjing tidak pernah diajari bagaimana cara berburu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ternyata anjing yang sudah diajari ilmu tata cara berburu memiliki nilai yang lebih karena ilmu itu dibanding dengan anjing yang tidak diajari tata cara berburu. Bagaimana itu? Bila kita telah memiliki anjing dan kita didik cara berburu, kita lepas bismillah, lalu dia memangsa, dia mengejar buruannya, apakah kijang atau mungkin kelinci atau yang semisalnya, tertangkap, dia bawa buruannya itu kepada tuannya. Maka sang tuan, dua perkara yang dia harus lakukan. Kalau dia melepas anjing buruannya ini dengan membaca bismillah, dia jumpai anjingnya sudah menangkap buruan dalam kondisi mati, maka di dalam pandangan agama boleh dia untuk langsung memakan anjing atau memakan binatang buruan tersebut. Bila dia menjumpai dalam kondisi masih hidup, maka dia wajib untuk menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, Bismillah. Berikutnya, kalau anjing kita lepas, anjing buruan kita, ternyata tiba-tiba bergabung bersama dia anjing yang lain. Bergabung bersama dia anjing yang lain. Kalau yang bergabung ini adalah anjing yang sudah juga diajari tata berburu, tata cara berburu, dua kemungkinan. Pertama, dia melepas anjingnya teman kita ini dengan membaca bismillah atau tidak membaca bismillah. Maka munculnya dia membaca bismillah atau tidak membaca, kemungkinan dua-duanya, maka tidak boleh dimakan anjing atau tidak boleh dimakan hasil buruan tersebut. Sampai benar-benar orang yang melepas anjing buruannya ini juga membaca bismillah. Oh, ternyata ketemu. Saya juga tadi melepas anjing saya dengan membaca bismillah. Sama-sama. Berarti boleh kita makan. Tapi kalau anjing buruan kita bergabung dengan bukan anjing buruan, tidak diajari cara berburu, maka tidak boleh kita memakannya. Kenapa? Karena anjing yang tidak dididik dengan cara berburu tersebut, masuk dia ikut nimbrung, maka tidak boleh kita makannya, ma'asyiral muslimin. Nah, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa ternyata anjing yang kotor dan najis itu apabila diajari ilmu akan memiliki kelebihan dibanding dengan anjing yang tidak diajari cara berburu. Ma'asyiral muslimin, maka tentunya orang yang berakal, manusia, apabila diajari ilmu agama dan dia mau belajar ilmu agama dan dia semangat untuk belajar ilmu agama, tentu akan berbeda dia dengan orang yang tidak mengilmui tentang agamanya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengatakan, hal yastawil ladina la ya'lamun walladina la ya'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini sesungguhnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena semua orang tahu tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk kita ingin kebaikan di kehidupan dunia ini, maka tidak boleh kita tidak tahu tentang agama kita. Jangan sampai kita menganggap kita sudah menggenggam dunia, tapi kita enggak punya ilmu agama. Menganggap bahwa dunia yang kita genggam ini akan bisa membahagiakan kita. Onda. Jangan bermimpi. Orang akan bisa berbahagia di saat dia memiliki ilmu agama. Kenapa? Di saat dia punya harta, dia tahu apa yang diperbuat. Dia tahu dengan ilmu apa yang harus dilakukan. Oh, ternyata harta saya ini adalah sebuah titipan dari Allah. Yang namanya titipan, Allah Azza wa Jalla sang penitip berhak untuk mengambil kapan saja harta benda tersebut. Sehingga kita tidak akan bisa mengatakan Allah berbuat zalim kepadaku. Dia tahu kalau orang yang berilmu, kalau orang yang berilmu tentang agamanya, tahu diperbuat di saat dia menggenggam dunia. Oh, ternyata dunia ini adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan berarti saya suatu ketika siap menyerahkan titipan ini kalau yang menitipinya yaitu Allah mengambilnya. Bukankah kita sayang kepada kedua orang tua kita? Kita kepingin selalu hidup bersama kedua orang tua kita. Kita tahu apa yang disayangi, disenangi oleh kedua orang tua kita dan apa yang tidak disukai. Lah, suatu ketika kalau Allah ingin mengambil kedua orang tua kita, kita tidak bisa menahan sebagai anak. Kita harus menerima. Nah, di saat kemudian harta benda itu diambil oleh Allah Azza wa Jal, orang yang berilmu tentang agama tahu apa yang harus diperbuat. Terkadang kan kalau orang yang tidak punya ilmu agama, stres dia. Bisa dunianya diambil oleh Allah. Gila, putus asa. Sampai kemudian maaf-maaf menggantung diri. Kenapa? Karena enggak berhasil cocok tanamnya pada tahun ini. Hutangnya numpuk sampai kemudian gagal cocok tanamnya. Lalu dia menghabisi hidupnya dengan menggantung diri atau minum racun atau yang semisalnya. Orang yang berilmu tentang agama, oh dia tahu bahwa saya ini cuma menanam, saya ini cuma memberikan pupuk, saya ini bertugas mencari ya bibit yang unggul, yang baik. Sementara hidup atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, semuanya itu di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang berilmu tentang agamanya, dia menerima, oh ini adalah keputusan Allah. Dia tahu ketika dia punya harta, tahu tugasnya. Dan dia tahu tugasnya di saat dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memiliki ilmu agama, dia tidak akan putus asa. Dia terbimbing dengan ilmu agamanya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa? Orang yang mengajarkan ilmunya tentang Al-Quran. Orang yang mempelajari ilmu Al-Quran dan orang yang mengajarkan ilmunya tentang Al-Quran, dia adalah orang yang terbaik manusia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu mari kita mendengar apa cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir dari kehidupan orang yang tidak punya ilmu. Rasulullah bercerita, dulu sebelum kalian ada seseorang qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, telah membunuh 99 nyawa jiwa yang mati di tangannya. Pernah dengar cerita ini bapak-bapak kami? Ya, kalau yang belum pernah dengar, mari kita ikuti. Yang mungkin pernah mendengarnya sebagai tambahan ilmu, bahwa Rasul alaihissalatu wassalam bercerita, Sebelum kita ini ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Dia merasa berdosa dengan ini. Siapa yang dicari? Yang akan bisa melepaskan dirinya dari gelapnya dosa. Siapa yang dicari olehnya? Dia bertanya, an a'lami ahlil ardi. Dia bertanya, orang yang paling berilmu di muka bumi ini, siapa? Karena dia tahu bahwa orang yang berilmulah yang akan bisa membimbingnya dan bisa mengeluarkan dari dunia hitam tersebut. Dia telah membunuh 99 jiwa. Banyak. Satu saja hukumannya luar biasa. Namun dia telah membunuh 99 jiwa. Dia ingin bertaubat. Dia ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dia ingin membuka lembaran-lembaran baik lagi di dalam hidupnya. Dan menyelesaikan dunia hitam yang telah digeluti. Sudah membunuh 99 jiwa. Siapa yang dicari ma'asyiral muslimin dan muslimat? Siapa yang dicari oleh orang yang berdosa ini? Orang yang berlumuran dengan darah manusia yang sudah dibunuhnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, yang dicari adalah orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Berarti para pelaku dosa dan maksiat, orang yang telah membunuh 99 jiwa, dia tahu kedudukan orang yang berilmu. Dan dia tahu bahwa dia akan bisa terhibur dengan dosa membunuh ini. Bisa dia duduk di hadapan orang yang berilmu. Dia bertanya, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dia cari. Lalu setelah itu, kata Rasul alaihissalatu wassalam, ditunjukkanlah kepada seorang pendeta. Pendeta itu berarti ulamanya agama siapa? Agama apa? Agama Nasrani. Ya? Ulamanya agama Nasrani namanya pendeta. Ditunjukkanlah kepada seorang pendeta. Berangkat dia. Lalu kemudian sampai di hadapan sang pendeta tersebut. Makanya ulama kita menggambarkan, barakallahu fikum, kalau ada kerusakan pada ahli ibadah, jahat dan rusak, maka mirip dengan ya pendeta pada agamanya orang-orang Nasrani. Dia sesungguhnya enggak punya ilmu dalam agama mereka. Ya, yang pandai berbicara, yang pandai kemudian berdusta, yang pandai menipu akan bisa menjadi orang yang paling tinggi, paling terhormat. Dalam agama kita tidak. Tidak demikian, barakallahu fikum. Dibawalah dia kepada pendeta tersebut. Lalu kemudian dikatakan kepada pendeta itu, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Orang ini telah membunuh 99 jiwa. Adakah jalan baginya untuk bertobat? Dengarkan jawaban sang pendeta ini. Dia mengatakan, la, tidak ada. Tidak ada jalan baginya untuk bertobat. Sudah membunuh 99 nyawa. Tidak ada pintu baginya untuk bertobat. <tuh-tuh>. Sang pendeta tersebut memberikan jawaban, tidak ada pintunya, pintu baginya untuk bertobat. Lah, orang yang datang ingin meminta bimbingan, cara kami ini bertobat, bagaimana? Apa ada pintunya bagi kami untuk bertobat? Ternyata sang pendeta dengan kebodohannya tidak mengerti tentang agama, tidak tahu tentang keluasan pengampunan Allah Azza wa Jal dan tingginya kasih sayang Allah terhadap hambanya. Padahal sudah kita sebutkan di depan, Allah Azza wa Jalla terus membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin mengetuknya, walaupun dia membawa dosa yang paling besar di dalam hidup, pasti akan dibukakan oleh Allah. Ini ditutup oleh sang pendeta ini. Oh, tidak ada. Tidak ada pintu untuk taubat. Kata sang pendeta tersebut, barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin, jawaban sang pendeta ini salah. Jawaban tampak di atas dasar ilmu. Sementara kita tahu bahwa Allah tetap membukakan pintu tobat bagi siapapun yang berbuat salah dan dosa. Sebelum matahari terbit dari sebelah mana? Sebelah barat. Kalau sekarang terbitnya dari sebelah timur kan? Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, berarti hari kiamat. Kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, berarti tidak ada lagi taubat. Kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, malam yugharghir, pintu taubat itu buka lebar. Tadi sudah kita sebutkan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dalam riwayat yang lain ditambah, semalam yugharghir, selama nyawa belum berada di tenggorokan. Kalau sudah nyawa berada di tenggorokan, berarti pintu taubat sudah tertutup. Lah, pendeta ini menjawab dengan kebodohannya. Akibatnya apa? Satu akibatnya, orang yang datang bertaubat putus asa. Kedua, sang pendeta memberikan jawaban dengan kebodohan dan tanpa dasar ilmu, menjatuhkan orang yang sudah membunuh 99 nyawa, melengkapinya sampai 100. Dan yang ketiga, akibat orang bodoh berbicara, dia yang kena penggalan batang lehernya, melengkapi 100 jiwa. Pendeta itu yang disembelih sama orang tersebut karena putus asa. Sudah datang untuk mencari tahu pintu tobat, ternyata sang pendeta itu, oh, sudah tertutup. Maka dengan kejahilan dan kebodohannya, dia yang melengkapi 99 tersebut. Setelah itu masih mencari siapa, karena dia jujur untuk mencari jalan dia bertaubat, menggenapi 100 nyawa yang sudah melayang di tangannya. Dalam cerita Nabi alaihi salatu wassalam, dia ingin juga bertaubat kepada Allah. Dia mencari siapa yang paling berilmu di muka bumi ini, yang berilmu tentunya tentang agamanya. Dibawalah kepada seorang yang benar-benar berilmu. Lalu dikatakan kepada orang tersebut atau sang alim ini, dia telah membunuh 100 jiwa. Adakah peluang baginya untuk bertobat? Apa jawaban sang alim itu? Man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang akan mencegah dia dari bertaubat? Tidak ada. tidak ada yang akan menghalangi dia dari bertaubat. Maka sang alim ini kemudian setelah memberikan jawaban yang menyejukkan hati pelaku dosa tersebut, tidak cukup sampai di situ. Dia ingin kebaikan dan membimbing lebih jauh lagi orang yang ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata sang alim tersebut, pergilah engkau ke negeri itu. Di negeri itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka kepada Allah. Satu, bimbingannya. Dia bimbing dengan ilmu. Yang kedua, jangan engkau kembali kepada daerahmu, negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Karena ketulusan hatinya yang telah membunuh 100 nyawa ini berangkat menuju negeri yang diisyaratkan dan diberitahukan oleh sang alim tersebut. Belum sampai ke negeri itu, ajal datang menjemput, meninggal dunia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Allahu azza wa jalla, Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Dua malaikat. Malaikat rahmat ingin mengambil dia. Kedua, malaikat azab juga ingin mengambil dia. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah datang bertaubat kepada Allah. Malaikat azab mengatakan dia belum berbuat sekecil apapun dari kebaikan, cuma berjalan saja. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat yang lain berpenampilan seperti manusia untuk kemudian menjadi tukang, menjadi hakim antara dua malaikat tersebut. Allah utus yang akan menjadi hakim antara kedua malaikat rahmat dan malaikat azab tersebut. Diutus tentu yang berilmu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka keputusan hakim ini agar melakukan pengukuran ke negeri mana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat dari negeri yang ditinggalkan, berarti negeri jelek, dia lebih dekat dari negerinya yang jelek, maka dia akan diambil oleh malaikat azab. Tapi, kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dituju, berarti negeri kebaikan, akan diambil oleh malaikat siapa? Malaikat rahmat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Supaya tidak putus, saya lengkapi. Barakallahu fikum. Ternyata Allahu Azza wa Jalla berfirman ketika diadakan pengukuran. Allah berfirman kepada negeri yang akan dituju. Berarti negeri yang baik apa negeri yang jelek? Negeri yang baik. Allah berfirman kepada negeri yang baik, kampung yang baik, untuk kemudian mendekat dalam pengukuran. Mendekat negeri yang dituju. Maka setelah diadakan pengukuran, mayat ini lebih dekat dari negeri yang akan ditujunya. Berarti dia adalah pemilik malaikat rahmat. Segenap saudaraku kaum muslimin, kebaikan yang dia dapatkan di dunia ini untuk kemudian menjadi bekal kebaikan di alam kubur dan alam akhirat dengan apa? Jawabannya dengan ilmu dia. Bagaimana dia tahu? di saat dia mendatangi orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini adalah kedudukan orang yang berilmu tentang agamanya. Maka oleh karena itu, melalui majlis ini dan insya Allah majlis-majlis yang akan datang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama kita sebagai bekal untuk kebaikan kita di dunia ini, kebaikan kita di alam kubur, dan kebaikan kita sekembalinya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap Allahumma amin, Allahumma amin. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bahwa kewajiban pertama kali di dalam hidup adalah berilmu tentang apa dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, apa yang saya sebutkan adalah sebagian dalil-dalil tentang keutamaan orang-orang yang berilmu di muka bumi ini, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilmu itu sebagai lapangan amal jariah yang sangat besar di saat seseorang itu telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Mungkin sambil menunggu waktu isya, ada mungkin ada yang belum ya jelas atau ingin ditanyakan, kami persilahkan bapak-bapak kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ya. Waalaikumsalam. Allah. Bagaimana? An-Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan menjadi imam, beliau barakallahu fikum datang meluruskan sop-sop para sahabatnya. Meluruskan sop-sop para sahabatnya barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, sawu sawu sufufakum. Luruskan sop-sop kalian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi setiap Nabi alaihi salatu wassalam memimpin salat, beliau selalu memberikan, mengingatkan kepada makmum untuk kemudian meluruskan saf. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan bimbingan, ya, untuk kemudian jangan memberikan peluang setan untuk masuk ke dalam saf. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wala tada'u furujatin lisyaitan. Jangan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian membiarkan longgar yang menyebabkan setan itu masuk padanya. Lalu bagaimana kita kemudian barakallahu fikum untuk meluruskan saf ini? Maka jawabannya, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-ka'ab bil-ka'ab wal-mangkib bil-mangkib. Luruskan saf kalian dengan menemukan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini cara meluruskan saf. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setiap kemudian beliau memimpin sholat, menyuruh para sahabatnya untuk meluruskan saf satu, ya, dan meluruskan saf itu barakallahu fikum harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang di dalam sholat untuk membiarkan ada tempat bagi setan. Maka tempat bagi setan itu adalah jarak antara kaki dengan kaki yang lain. Itu furujat, lobang-lobang yang akan dimasuki oleh setan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada makmum agar al-ka'bu bil-ka'bi wal-mangkibi bil-mangkib, agar mata kaki bertemu dengan mata kaki, ya, dan pundak bertemu dengan pundak. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam sholatnya. Dan tentunya barakallahu fikum, beliau adalah sebaik-baik tauladan kita di dalam semua hal. Dan kita sebagai orang Islam punya kesiapan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai imam ataupun sebagai makmum. Karena itulah memang, ya, kita meyakini bahwa tidak ada tauladan yang terbaik di dalam hidup kita dalam semua ibadah kecuali siapa? Teladan kita yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga kita semuanya orang-orang yang kembali mengikuti dan meladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.